Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Man yaqra'ul hadith? Ada yang siap setoran hadith? Enggak ada. Tayyib, kalau tidak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, babu ma'rifati ayyi yaumin nazalat hadhil ayatu qauluhu taala al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayata. Bab pengetahuan tentang di hari apa turunnya ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, ya, ayat ini turunnya hari apa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Muhammad Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Attar, qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Mis'ar wa ghairihi an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab qala. Tariq ibn Shihab bercerita, inna rajulan minal yahudi qala li umara radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang laki-laki dari kalangan orang Yahud bertanya kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Yahud tersebut adalah Ka'ab al-Akhbar. Warrajul huwa Ka'ab al-Akhbar. Orang Yahud yang bertanya kepada Umar itu adalah Ka'ab al-Akhbar. Nah, bayyana dzalika musaddad fi musnadihi. Hal itu dijelaskan oleh Musaddad dalam musnadnya. Wattabari fi tafsirihi. Juga dalam riwayat Tabari dalam tafsirnya. Wattabrani fil awsaq. Wattabrani fil awsaq. Nah, jadi pada tiga kitab tersebut disebutkan dengan jelas siapa orang Yahudi yang bertanya kepada Umar. Barakallahu fikum. Orang Yahudi itu mengatakan, lau alaina unzilat hadhil ayatu al-yawma akmaltu lakum dinakum lattakhadnaha 'idan. Seandainya atas kami diturunkan ayat ini, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, seandainya ayat ini turun kepada orang Yahudi, pasti kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya kami. Nah, barakallahu fikum. Ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, barakallahu fikum, na'am, ma'rifatul yahud liqadri idhami hadhil ayah. Menunjukkan orang Yahudi sangat paham kadar keagungan ayat ini. Barakallahu fikum, na'am. Sampai-sampai mereka berangan-angan, seandainya ayat itu turun kepada kami, akan kami sambut dengan gembira, kami jadikan hari turunnya adalah hari raya kami. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Faqala Umaru, maka Umar menjawab, ana a'lamu ayya yaumin unzilat yauma arafata fi yaumil jum'atin. Maka Umar menjawab, saya paling mengerti, paling tahu di hari apa ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan pada hari Arafah, pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Di sini sahabat Umar, barakallahu fikum, tidak memberikan jawaban yang barakallahu fikum secara langsung terhadap pernyataan orang Yahudi tadi, nam, terkait dengan kalau ayat ini turun kepada mereka akan mereka jadikan hari raya, tapi beliau memberikan isyarat, ya, nggak perlu dibikin-bikin oleh kita sebagai manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya justru menurunkan ayat ini memang bertepatan dengan hari rayanya kita. Nah, hari Arafah, barakallahu fikum, tayyib, itu adalah ya hari sebelum hari Idul Adha, barakallahu fikum, na'am, tayyib, ya. Sehingga sudah masuk kategori hari raya. Kemudian hari Jumat itu juga adalah hari raya kita, hari raya mingguan, hari raya, barakallahu fikum, na'am, pekanan. Nah, sehingga enggak perlu capek-capek ya bikin agenda sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memilihkan ayat ini turun memang bertepatan dengan hari raya, barakallahu fikum, umat Islam. Nah, qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih Al-Bukhari qala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah wa Ahmad ibn Abdul Jabbar قال أخبرنا عبد الله بن إدريس an abihi an Qais an Tariq ibni Shihab qala qala yahudiyun li Umar radhiyallahu anhu law anna na'lamu ayya yawmin unzilat hadhihi al-ayatu lattakhadnaha 'idan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina fa qala Umar radhiyallahu anhu qad 'alimtu al-yawma alladhi unzilat fihi unzilat wa nahnu wuqufun bi arafatin ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi yang hampir mirip, hanya saja ada tambahan keterangan di riwayat yang kedua ini. Sahabat Umar menyebutkan ketika ayat ini turun, mereka sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan bahwa Umar sangat paham, ya, sangat ingat dengan momen turunnya ayat tersebut barakallahu fikum na'am, sehingga kejadian demi kejadian, potongan demi potongan barakallahu fikum yang terjadi pada saat itu beliau sangat ingat dengan detail barakallahu fikum na'am. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau menyebutkan lebih detail lagi dengan lafaz Umar mengatakan inni la'alamu al-yawma alladhi unzilat fihi wal makan alladhi nazalat fihi. Nah, saya sangat tahu hari diturunkannya ayat ini dan tempat diturunkannya ayat ini. Dalam riwayat yang lain ditambahkan lagi wasa'ah allati nazalat fiha 'alan nabi. Wasa'ah allati nazalat fiha 'alan nabi. Dan juga saya sangat mengerti, ya, namun waktu atau jam diturunkannya ayat ini. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Ibrahim ibn Musa al-Jawzi. Qala haddathana يوسف ابن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد ابن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن عباس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده رجل من أهل الكتاب فقال. Ini kejadian yang lain, yaitu pada sahabat Ibnu Abbas ketika beliau membaca ayat ini, ada seorang ahli kitab yang berada di dekat beliau bertanya. فقال لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية ja'alnaha 'idan. Orang Yahud atau ahli kitab tadi mengatakan, seandainya kami tahu hari apa diturunkannya ayat ini, akan kami jadikan hari raya. Faqala, Laqad unzilat yauma arafata yaumal jum'ah. Maka Ibnu Abbas mengomentari, beliau mengatakan ayat ini diturunkan pada hari Arafah, pada hari Jumat. Nah, artinya barakallahu fikum ya. Sudah Allah takdirkan ayat ini turun memang di hari besar, hari rayanya umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak perlu capek-capek nah dicarikan ya sebagai bentuk hari perayaan. Qala Muhammad ibn Husain, berkata Muhammad ibn Husain Imam Al-Ajurri, maksud beliau menyampaikan beberapa riwayat tadi, kata beliau, hadza bayanun liman aqala, di dalamnya terdapat penjelasan bagi orang yang mampu untuk barakallahu fikum memikirkan kandungan dari riwayat ini. Ya'lamu annahu la yasihhuddin illa bitasdiqi bil qalbi wal iqrari bil lisani wal amali bil jawarihi mithlu shalah waz zakah was siyam wal hajj wal jihad wama asbaha dzalika. Naam. Yaitu dia akan mengetahui bahwa tidaklah sahih agama seseorang melainkan harus dengan membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad dan yang semisal dengan itu. Barakallahu fiik. Naam. Artinya ini pembahasan masih berkaitan dengan pembahasan barakallahu fiikum ta'riful iman, ya, pengertian iman dalam barakallahu fiikum ideologi dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwa iman itu adalah pembenaran dalam hati, pengikraran dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Karena agama ini sudah sempurna, ya, sehingga semuanya itu adalah bagian dari iman. Semuanya harus dikerjakan. Nah, sehingga barang siapa yang menganggap bahwa amalan itu tidak dimasukkan dalam kategori keimanan, maka dia telah menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ala kam bunyal islamu. Bab Islam itu dibangun di atas berapa perkara? Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Ahmad Harun ibnu Yusuf an Ziyadin ibni Ziyadin, qala haddathana Abu Umar al-Adani, qala haddathana Sufyan ibnu Uyainah an Su'air ibni Khimsi an Habib ibni Abi Thabit an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Naam. Dari sahabat Ibnu Umar, Rasul bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadah la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Qasim Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Baghawi. Qala haddatsana Muhammad ibn Ismail. Qala haddatsana Waqi ibn al-Jarrah. Qala haddatsana Hanzalah ibn Abi Sufyan al-Jumahi. An Ikrimata ibn Khalid. An ibn Umar. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniya al-Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi syahri Ramadan. Nah, maknanya sama. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, wa akhbarana Abu Ubaid Ali ibn al-Husayn ibn Harbin al-Qadi. قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله wa iqamis salah wa ita'i zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, wa haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn al-Ashnani al-Kufi. Qala haddatsana Muhammad ibn Ali al-Shaqiqi. Qala sami'tu Abi قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج al-baiti wa sawmi Ramadan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu beberapa riwayat-riwayat yang beliau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara. Barakallahu fikum. Naam. Pada ucapan beliau, buniyal Islam, zakar al-musannif hadzal hadith fi kitabil iman. Zakar al-musannif hadzal hadith fi kitabil iman liyubayyina أن الإسلام يطلق على الأفعال وأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. Penyusun kitab memasukkan atau menyebutkan hadis ini dalam kitab iman, pembahasan masalah iman. Padahal ini membahas Islam hadisnya. Untuk memberikan penjelasan bahwa Islam itu juga bisa digunakan untuk ya segala bentuk perbuatan. Nah, amalan-amalan. Dan Islam dan iman itu bermakna satu. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian mereka mengatakan, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaitan antara Islam dan iman. Iza ijtama'a iftaraqa. Kalau kalimat Islam dan iman ini berkumpul dalam satu nas, ya, barakallahu fikum, maka maknanya berbeda. Seperti dalam hadis Jibril, ketika Rasul ditanya oleh Jibril tentang mal Islam, mal iman. Nah, Rasul memberikan jawaban yang berbeda. Nah, jadi ketika Islam dan iman ini berada dalam satu konteks kalimat, maka maknanya berbeda. Nah, tayyib. Tetapi barakallahu fikum, ketika dia disebutkan, ya, secara terpisah, nah, idza taraqa ijtama. Nah, artinya dia tidak bersatu dalam satu konteks kalimat, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian, barakallahu fikum, terkait dengan beberapa poin yang disebutkan dalam rukun Islam, barakallahu fikum, pada ucapan beliau ala khamsin, ay khamsu da'ain, maksudnya adalah lima penopang. Nah, sehingga kalau salah satunya itu runtuh, maka bangunan keislaman itu juga akan runtuh. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.